السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، jamaah salat maghrib dan salat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatnya, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Semoga dengan dua nikmat ini kita mampu membuktikan diri kita sebagai hamba Allah dengan jalan taat, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah, majelis taklim, asyhadullah. Insyaallah pertemuan kita pada insyaallah malam ini kita masih akan melanjutkan dari kita yang sepekan yang lalu kita telah membahas, kalau saya tidak salah, tolong diingatkan, fungsi syahadat, ya, fungsi syahadat, ya, fungsi syahadat. Kita sudah membahasnya, baru sampai nomor yang kedua, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita pada malam hari ini, dengan harapan mudah-mudahan setelah kita semua mengetahuinya, dapatlah kita di dalam kehidupan ini mengamalkan, ya, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang memang kalimat inilah yang membuat Islam itu berjaya. Kalimat inilah yang membuat Islam itu jaya. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya dalam mukadimah ini mau mengingatkan tentang satu hal. Mudah-mudahan ini hanya mengingatkan, dan ini bukan hanya untuk pada yang hadir. Mudah-mudahan suara ini bisa didengar, ya, di tempat yang lain. Saya ingin mengingatkan bahwa beberapa hari lagi kita akan, ya, bukan kita, ya, kita, kalau kita di sini, sehari lagi ada momen tahun baru, ya, tahun baru satu apa? 1 Januari kalau penanggalan Masehi. Dan sekaligus hari Natal. Ini tanggal berapa ini? 22 ya. Saya mau mengingatkan di sini, jangan sampai kita salah kaprah bahwa tahun baru 1 Januari itu bukan tahun baru kita. Bukan tahun barunya umat Islam. Tapi itu tahun barunya orang Nasrani. Orang-orang Kristen. Ya, itu tahun baru mereka. 1 Januari. Dan pergantian tahun itu dimulai 3 tanggal tengah malam tanggal 31 Desember 12 miring 1 menit sudah berganti. Ya. 1 Januari tahun baru. Kata orang Inggris Happy New Year. Benar enggak saya? Saya enggak pandai bahasa Inggris. Selamat tahun baru. Ya umat Islam kadang-kadang latah ikut-ikutan. Ya mungkin itu karena belum tahu. Maka saya beritahu. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Bahwa tahun baru kita bukan 1 Januari. Tapi 1 Muharram. Dan mudah-mudahan yang hadir ini sudah bisa memulai untuk menggunakan penanggalan kalender Hijriah. Ya, menggunakan penanggalan kalender Hijriah. Jadi tahun baru nanti berapa hari lagi? Itu tahun baru mereka. Tahun barunya minhum, kalangan mereka, bukan kalangan kita. Ya. Maka kita tidak pantas ikut-ikutan merayakan. Tidak pantas ikut-ikutan hura-hura. Ya, saya ingatkan kepada kaum muslimin, tidak pantas sebagai seorang muslim ikut-ikutan tahun barunya mereka. Tahun barunya orang Nasrani, kita ikut bersenang-senang. Ya, ikut konvoi, pawai, bunyi-bunyian. Bahkan mulai sekarang orang jual trompet sudah mulai sibuk. Ya. Hah? Panen, ya. Nah, itu. Nah, lebih-lebih lagi, lebih tidak pantas lagi. Lebih tidak pantas lagi. Sebagai seorang muslim memberikan ucapan selamat Natal. Selamat Natal dan tahun baru. Ya, ini bisa menciderai akidah kita. Hati-hati. Ya, jadi secara tinjauan syar'i, tinjauan akidah, ulama yang jujur semua sepakat haram hukumnya orang Islam itu memberikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang di luar Islam. Dan apapun hari raya orang-orang di luar Islam itu haram umat Islam memberikan ucapan selamat. Jadi jangan latah ikut-ikutan. Karena mungkin punya tetangga toleransi. Akhirnya kita ikut-ikut mengatakan selamat Natal. Nah ini salah. Ya, tidak benar, tidak boleh. Dan tidak perlu ikut hura-hura tahun baru itu bukan tahun baru kita. Dan kalaupun tahun baru kita itu juga kita tidak dibenarkan bukan untuk hura-hura. Tahun baru kita satu Muharram itu momen untuk introspeksi. Ya, momen untuk muhasabah. Kalau tahun baru kita bukan hura-hura. Memang kerjaan orang kafir senang hura-hura. Gitu. Jadi secara akidah ulama sepakat haram memberikan ucapan selamat ya pada orang-orang di luar Islam dalam tahun-tahun baru mereka. Bahkan MUI pun kita bisa baca sama-sama ya, komentar MUI yang bapak-bapak yang rajin mengakses internet itu MUI sudah mengulang-ulang fatwa haram. Haram memberikan ucapan selamat kepada orang di luar Islam. Tapi fatwa MUI ini tidak digubris. Tidak digubris oleh pejabat-pejabat, oleh kepala-kepala, ketua-ketua tidak digubris. Tidak laku. Tidak laku fatwa MUI ini. Gitu? MUI-nya ditunjuk oleh pemerintah, tapi pemerintahnya sendiri tidak mau mengikuti fatwa MUI. MUI-nya mengharamkan, tapi pejabat ini tidak mengharamkan, menghalalkan, membolehkan. ternyata membolehkan. Nah, ini hati-hati. Ya. Bahkan bukan sekedar itu, bukan sekedar membolehkan. Pimpinan negara yang mayoritas Islamnya di dunia ini, Indonesia ini, pimpinan negaranya itu sudah mendapat penghormatan. Kalung berupa dikalungi, apa namanya? Satria Salib Agung. Ya. Ketika ke Inggris mendapat kalung Satria Salib Agung dari pembesar-pembesar gereja. Penghargaan oleh orang kafir bernama Satria Salib Agung. Nah, kita sudah mendengar fatwanya MUI haram, tapi tidak digubris. Lihat saja nanti. Nah, yang kita sayangkan MUI-nya ini, sudah tahu begitu, masih mau jadi MUI. Ya, sudah tahu begitu, untuk apa mengeluarkan fatwa secara akidah haram, tidak didengar, dikeluar aja jadi MUI. Ya, kalau masih punya harga diri, keluar seperti dulu. Ya, Buya Hamka. Pernah dengar Buya Hamka? Mungkin yang muda-muda nggak dapat Buya Hamka ya. Buya Hamka, ya. Seorang ulama besar yang dulu kalau di televisi tiap malam Jumat dia memberikan apa pengajian. Nah, itu sudah dia memfatwakan zaman Orde Baru itu haram memberikan ucapan selamat. Tapi fatwanya nggak didengar saat itu. Dia keluar. Ini orang-orang tua kita tahu betul itu, ya. Ayahanda dan yang tua-tua mesti tahu. Keluar dia. Karena dia masih punya harga diri. Keluar dia. Keluar dari MUI. Itu Buya Hamka. Begitu tegasnya prinsip ya seorang Buya Hamka. Dalam rangka menjaga akidah. Keluar dia lebih baik keluar. Buat apa? Ya begitu juga orang tuanya Buya Hamka. Ini contoh ulama yang masih punya harga diri. Siapa nama orang tua Buya Hamka? Karim Amrullah. Jadi Hamka itu singkatan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya. Orang tuanya Buya Hamka Karim Amrullah dalam sejarahnya, ketika dipaksa bersama tokoh-tokoh Islam dikumpulkan oleh Jepang, disuruh sujud kepada matahari, yang saat itu dalam istilah bahasa Jepang, kalau saya tidak salah, Tinohaika. Ya, ini orang-orang tua kita pasti tahu. Tinohaika. Yang lain-lain tokoh-tokoh itu sujud mau. Tapi si Buya Karim Amrullah dia tidak mau. Padahal resikonya mati itu. Dia enggak mau. Nah, orang seperti itu seperti ya Karim Amrullah dan ya Buya Abdul Malik ini anaknya kalau sekarang hidup, mungkin oleh orang yang sekarang ini memahami tauhid itu dengan rancu akan dikatakan khawarij. Karena menentang, berani menentang pemerintah. Kalau Buya Hamka hidup sekarang ini oleh mereka dikatakan khawarij. Gitu. Nah, ini saya perlu sampaikan supaya tahu. Ya, bila ulama itu punya harga diri, akidah itu lebih mahal daripada dunia. Dia enggak mau menukar ya akidahnya dengan keluar dia. Itu ulama. Itu ulama. Ya. Jadi itulah ulama. Masih ada ciri-ciri ulama Rabbani. Sekelihatan. Nah ini saya sampaikan itulah ya secara akidah. Tidak boleh kita mengucapkan ucapan selamat. Ya, kepada orang-orang di luar Islam. Hari raya mereka. Nah ini sekedar peringatan, bukan materi, saya mengingatkan mudah-mudahan bisa didengar ya tempat lain, jangan sampai ikut berhura-hura ya, kita punya harga diri sebagai seorang muslim. Nah, kita akan lanjutkan kemarin fungsi syahadat ya kan? Fungsi syahadat kita sudah bahas dua itu, yang pertama sebagai pembeda ya, furqan antara muslim dan kafir, kedua sebagai syarat untuk bisa masuk surga. Sintani mujibatani man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar wa man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Itu dalilnya. Gitu. Dua. Nah, kita akan lanjutkan. Ya. fungsi syahadat yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Fungsi syahadat yang ketiga sebagai syarat untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Apa itu syafaat? Ya. Ya, mendapat pertolongan daripada Nabi kita. Di mana nanti Nabi itu akan menjadi syuhada'a 'alan nas. Menjadi saksi bagi manusia. Ya, ketika kita dihadapkan di hadapan pengadilan Allah, saat itu kita sangat butuh penolong. Ya, kita sangat butuh penolong. Orang yang diharap-harapkan dapat menolong ya Nabi kita. Ya. Nah, fungsi syahadat ini dikatakan yang ketiga oleh ulama bahwa fungsi syahadat yang ketiga ini ya agar bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi. Ya, dalilnya syafaati liman syahida la ilaha illallah mukhlishon yusaddaqu qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbuhu. Syafaatku itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya. Nah, itu kata Nabi. Ya. Jadi syafaatku nanti akan diberikan ya kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Hatinya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan hatinya. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi berdasarkan hadis ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tentu kalimat di sini bukan hanya yang dimaksud oleh Nabi dan dipahami oleh generasi setelahnya para ulama-ulama, bukan sekedar ucapan. Karena syahadat ini akidah kita. Ya. Syahadat ini pangkal pokok keimanan kita, akidah kita. Sedangkan iman itu qaulun wa amalun. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah ketika orang bertanya, apakah iman itu iman saja? Maka dijawab, iman itu ucapan saja. Ya. Tapi dijawab, iman itu qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Nah, untuk bisa menjadi perbuatan kalimat la ilaha illallah tidak mungkin kecuali kita mengetahui apa itu la ilaha illallah. Kalau enggak, maaf ini. Orang yang mengucapkan sesuatu tanpa dia ketahui maknanya, ya, burung beo pun bisa la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa dia. Tapi tahukah dia makna la ilaha illallah yang diucapkan? Iya. Dan mana bisa menjadi pengamalan kalau dia tak paham apa itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi itu kunci yang menentukan. Jadi syafaat Nabi itu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia paham itu apa la ilaha illallah. Ya, ikhlas dia mengucapkan, ya, dia menjadikan itu landasan akidahnya. Ya. Bukan syafaat Nabi itu memperingati maulud Nabi, dapat syafaat Nabi. Memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, kemudian dapat syafaat Nabi. Tanpa dia tahu apa itu syahadat yang benar. Bagaimana akidah Islam yang benar. Ya, bahkan sunnah Nabi banyak diingkari. Maulutnya diperingati, sunnah Nabi sendiri banyak diingkari. Ya, you know? Nah, hari ini banyak sekali orang bermimpi, bercita-cita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Bahkan maaf, saya mohon maaf ini, saya bukan menyinggung, tapi mengkelirkan satu pemahaman yang keliru. Sekali lagi, saya bukan menyinggung, tapi mengkelirkan satu pemahaman yang keliru. Ada orang-orang yang mengklaim mendapat jaminan syafaat Nabi. Mohon maaf ini, ya, saya bukan menyinggung, tapi mengkelirkan ini, menjelaskan. Ya, karena perlu dijelaskan. Karena umat ini dibikin bingung. Bagaimana umat tidak bingung? Mengaku dapat syafaat Nabi, tidak mau mengerjakan perintah Islam. Wah, kalau kami dapat syafaat Nabi, cucu Nabi. Ya, kita ini keturunan Nabi, cucu Nabi dapat syafaat Nabi. Maaf, walaupun enggak sholat, enggak zakat, walaupun enggak menutup aurat, walaupun mohon maaf banyak juga yang somer, tapi dengan PD mengatakan menganggap dapat syafaat Nabi. Syafaat dari mana? Ya, syafaat dari mana? Anaknya Nabi saja disuruh beramal. Ya Fatimah, beramallah engkau dengan sebenar-benar amal. Karena nanti aku tidak dapat menolong engkau di hadapan Allah. Kalau kau tidak beramal. Anaknya itu, bukan cucunya. Apalagi cucu zaman akhir zaman ini. Cucu. Itu anaknya, bukan cucunya. Masalahnya yang kita kritisi ini. Merasa mendapat syafaat Nabi, tapi tidak melaksanakan perintah. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga orang lain bingung loh. Apa benar sih? Dia tidak sholat, tidak apa, tapi nanti dapat syafaat Nabi. Apa benar? Ya, tidak benar. Tidak benar. Ya, anaknya bisa diancam, apalagi cucunya, apalagi cucu akhir zaman. Ya. Apalagi cucu yang benci sunnah Nabi. Ini ada cucu Nabi, sekarang benci sunnah Nabi. Lihat orang pakai jenggot. Yo kak, ani jenggo menimbe. Cucu Nabi. Ya ada cucu kurang ajar sama kakeknya. Ini cucu bagaimana ini? Yang suruh piara jenggot Nabi kita. Tapi oleh sebagian orang, maaf-maaf yang mengaku, kita cucu Nabi. Pakai jenggot kayak kambing. Gitu, jenggot. Cucu Nabi. Ini cucu kurang ajar ini. Kok ada cucu berani menghina kakeknya? Ya kan? Maaf, ada lagi yang mengklaim kita ini saya luruskan, saya bicara akidah loh ini, saya mohon maaf ini. Ada lagi yang mengklaim, wah kita ini, kita orang kelas tinggi. Padahal yang ada kelas-kelasnya itu Hindu, paling tinggi itu kasta apa Hindu? Brahmana, Kesatria, Sudra dan lain-lain. Islam nggak ada kelas-kelasan, sama. Tapi hari ini ada orang yang mengklasifikasikan dirinya. Tingkatnya tinggi. Kamu gak sama saya. Saya ini tinggi. Ya, mesti ada hubungan dengan pusat. Nabi maksudnya. Ya. Ada lagi yang mengklaim kita ini jamaah. Nah ini saya perlu luruskan. Saya bukan menyinggung. Supaya tahu. Ya, kita ini jamaah. Jamaah itu maksudnya orang Arab. Kita ini jamaah. Sedangkan yang lain itu akhwal katanya, akhwal atau ajam, orang di luar orang Arab itu ajam. Kita ini jamaah, seolah-olah jamaah itu hebat tinggi. Jamaah banyak yang miring sekarang ini, banyak yang nggak benar di mana? Ya, bukan di sini, di Jawa banyak. Ya, di Jawa itu banyak sekali. Aku jamaah, tapi khamer, minum khamer, jamaah judi. Ya, jamaah, ya, pecandu narkoba, jamaah. Ingin dapat syafaat lagi. Sementara seolah-olah menganggap orang di luar mereka itu, ajmi, itu akhwal. Kita ini jamaah kelas tinggi. Enak aja ente mengklaim jamaah kelas tinggi. Ya, Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, bukan hanya untuk orang Arab. Dan mizan yang dipakai dalam Islam itu bukan jamaah, bukan orang Arab. Nah, ini sudah kadung istilah orang Arab itu disebut jamaah. Ini sebetulnya tidak pas. Jamaah itu orang yang berpegang kepada kebenaran, bukan orang Arab aja. Orang lela masih sana kalau dia berpegang kebenaran, itu jamaah dia. Dia pegang kebenaran, dia atas kebenaran, itu jamaah dia. Al-jamaatu man kana alal haq walau kana wahda. Yang disebut jamaah itu siapa yang berada di sisi kebenaran walaupun seorang diri. Tapi sekarang begitu membangga-banggakan kita ini jamaah akhwal. Ada lagi yang tidak mau nikah kalau tidak sama-sama Arab. Nikah sama siapa? Akhwal. Lauzubillah min zalim. Ya, mengklaim orang paling hebat jamaah. Kalau klaim ini benar, kasihan Bilal itu. Ya. Kalau klaim ini benar menanggap, kasihan sekali Bilal itu, kasihan Ammar bin Yasir, kasihan Suhaib bin Sinan, itu dulu-dulunya budak semua itu. Bukan orang Arab itu. Ya, tapi ketika dia paham Islam, mengucapkan La ilaha illallah, dari hina jadi mulia. Mari bersama. Bukan ditanya, Arab gak ente? Kalau gak Arab, gak. Tapi sekarang begitu. Nah ini saya perlu luruskan. Itu tidak benar. Jadi yang mulia di hadapan Allah itu bukan jamaah. Dan orang Arab itu belum tentu jamaah. Yang sudah pasti jamaah, Arab kan gak Arab, orang dusun, ujik. Kalau dia berpegang kepada kebenaran. Nah, dia masih pantas, layak disebut jamaah. Apapun warna kulitnya, apapun bangsanya. Jadi gak ada kehebatan orang Arab dibanding orang Ajam. Nah, tidak ada. Sama semua. Ya. Bahkan Nabi untuk menepis ini, menepis ya, klasifikasi berdasarkan suku, ya, itu oleh Nabi, ya, Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah itu budaknya Nabi yang kemudian dimerdekakan. Itu oleh Nabi dikawinkan dengan sepupu Nabi yang sangat cantik. Siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Sepupu Nabi, orang berada, cantik lagi. Dikawinkan oleh Nabi, sengaja dikawinkan oleh Nabi. Ya. Dengan siapa? Budak Zaid bin Harithah. Ya, orang-orang yang pernah yang selalu mengatakan, jomong paling, tahu gak sejarah ini? Gak tahu. Yang akhirnya, karena ada ketidakcocokan dalam sejarah itu dijelaskan, ya. Ada ketidakcocokan karena memang temperamennya Zainab ini keras, sementara Zaid ini orangnya lemah, ya. Akhirnya sampai berpisah. Ya. Zainab bekas istri budaknya ini yang namanya Zaid ini akhirnya dikawin oleh Nabi. Ya. Zainab yang bekas istri budaknya dikawin oleh Nabi. Ini untuk menghilangkan apa? Kelas-kelas di dalam Islam. Jadi yang mulia itu bukan Arab. Budak itu dimuliakan di zaman Nabi kalau dia takwa. Ya, maka disinilah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Dan yang berhak mendapatkan syafaat Nabi itu bukan orang yang mengaku-ngaku jamaah dan cucu sementara tidak melaksanakan perintah Nabi. Surga dari mana, syafaat dari mana? Coba tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat 40. Supaya jelas. Ya. Supaya jelas. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah satu bapak-bapak di antara kamu, bukan bapak apalagi cucu, bukan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi dia itu Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Ya, inilah satu kesalahan, ya, menganggap mendapat syafaat sementara dalam keseharian tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan menjauhi, membenci sunnah Rasulullah. Dari mana dasarnya dapat syafaat? Ya. Padahal jelas dalilnya tadi itu, ya, syafaati liman syahida la ilaha illallah mukhlison. Syafaatku nanti akan aku berikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam dari hatinya. Yusaddaku qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbuhu. Hatinya membenarkan lidahnya, lidahnya membenarkan hatinya. Maka tidak mungkin ya syahadat ini bisa dijadikan satu pengamalan, ya, dijadikan satu perbuatan, kalau dia tidak dipahami apa itu syahadat la ilaha illallah. Ya. Jadi itulah pentingnya kita itu mengetahui kalimat la ilaha, karena dia itu pangkalnya keimanan, pokoknya akidah kita, ya, pangkalnya Islam, pintunya Islam, ya, syahadat. Sayangnya hari ini, itulah yang saya sampaikan di awal-awal pengajian itu, hari ini orang beribu-ribu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tak punya pengaruh apapun. Sedangkan di zaman Rasulullah, cukup sekali orang mengucapkan la ilaha illallah, berubah. Pengaruhnya dapat dilihat. Berubah manusia, mulai sudah hubungan itu terputus, kecuali hubungan yang didasarkan akidah. Ikatan akidah yang dibangun di atas kalimat tauhid, kecuali hubungan itu. Silakan buka sejarah. Bahkan ada sahabat yang datang, ya, seorang Arab datang kepada Rasulullah membawa kepala bapaknya, ini Nabi, kepala bapakku. Karena apa? Bapaknya musyrik, memusuhi Nabi Islam. Dia datang membawa kepala bapaknya. Karena apa? Paham dia. Itulah akidah. Bapaknya bila dia memusuhi Nabi, memusuhi Islam, bapaknya, ya, maka berlakulah, ya, berlakulah ketetapan itu. Harus dijadikan musuh. Maka dibuktikan permusuhan ini yang disebut sikap taro nanti kita. Dia datang dengan membawa kepala bapak. Nah, hari ini bukan bapak. Yang jelas-jelas musuh. Jelas-jelas memusuhi Islam, dijadikan konco, dijadikan teman. Malah tunduk kepada musuh. Mana syahadat? Tidak ada. Bukankah hari ini kita di sekolah-sekolah detail belajar rukun sholat? Gitu? Detail belajar pembahasan sholat. Tapi pernahkah dibicarakan rukun syahadat? Pembatal syahadat? Tidak pernah. Inilah yang membuat Islam itu lemah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat, syahadat itu merupakan, ya, satu jaminan keselamatan, ya, bagi darah dan harta serta kehormatan. Tapi nanti kita akan lanjutkan di pengajian yang berikutnya. Karena sudah isya, kita pending dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pengajian ini, juga perlu pembahasan. Jadi yang keempat, syahadat itu merupakan jaminan untuk mendapatkan perlindungan, ya, nyawa dan harta serta kehormatan. Itu fungsi syahadat. Jadi ada empat fungsi syahadat. Pertama sebagai furqan, yang kedua sebagai syarat untuk bisa masuknya ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, sebagai syarat untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi. Yang keempat, sebagai jaminan, ya, jaminan untuk keselamatan nyawa dan harta. Ini empat fungsi syahadat. InsyaAllah kita lanjutkan di pengajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.